Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab sabar, dan khususnya sabar terhadap kezaliman pemerintah, kezaliman penguasa. Hadis ke-56 dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radallahu anhu, ada seorang Ansar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan jabatan kepadaku sebagaimana engkau memberikan jabatan kepada fulan?" Maka Nabi mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan menjumpai setelah aku wafat asarotan." Ini tindakan penguasa yang mementingkan dirinya sendiri. Fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haudi, sehingga kalian akan berjumpa denganku di telaga nanti. Muttafaqun alaihi, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab perintah untuk bersabar ketika penguasa itu zalim dan mementingkan dirinya sendiri. Penjelasannya, adapun hadis Usaid bin Hudair radallahu anhu, maka dia adalah hadis sebelumnya yang berisi tentang perintah agar sabar terhadap zalimnya pemerintah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan menjumpai atharah. Ya, atharah itu sebenarnya kebalikan dari ithar. Kalau ithar itu mementingkan orang lain sampai mengurangi hak kita, maka kalau atharah kebalikannya adalah mementingkan hak kita dengan merugikan orang lain, dengan menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan hak orang lain. Maka atharah yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah, artinya mereka mementingkan kepentingan pribadinya, keluarga dan kroninya, meskipun itu menyengsarakan dan menyusahkan rakyat. Maka ketika dijumpai keadaan semacam ini, maka Nabi tidak membolehkan untuk memberontak, untuk melakukan kudeta dan semacam itu. Namun Nabi bersabda, isbiru, bersabarlah kalian terhadap kezaliman penguasa, sehingga kalian akan berjumpa denganku di telaga. Yakni artinya bersabarlah dan janganlah kalian merebut kekuasaan dari orang yang memegangnya sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Artinya, jika kalian mau bersabar, jika kita mau bersabar, maka balasan Allah untuk kita atas kesabaran kita terhadap kezaliman penguasa adalah Allah akan memberikan kita minum dari telaga Nabi, yaitu telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna jami'an miman yariduhu wa yashrabu minhu. Semoga kita semua termasuk orang yang mendatangi telaga tersebut dan meminum darinya. Dan telaga ini adalah satu telaga yang ada pada hari kiamat. Dia berada di satu tempat di waktu di mana manusia sangat membutuhkan minuman. Karena pada di tempat itu dan di waktu itu pada hari kiamat, manusia menghadapi atau mendapatkan alham bal gham bal qurab, mendapatkan kesusahan, kesengsaraan, kesedihan, wal araq, demikian juga berkeringat, demikian ada yang selutut, ada sebetis, ada yang sedada dan seterusnya. Dan cuaca yang demikian panas, yang kondisi semacam ini tentu menyebabkan orang-orang yang ada di tempat itu sangat membutuhkan air. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu telaga yang besar yang Nabi ceritakan kalau panjangnya adalah sejauh satu bulan perjalanan naik unta, demikian juga lebarnya semacam itu. Nah, telaga ini airnya adalah dituangkan dari dua saluran yang berasal dari sungai Al-Kautsar, sebuah sungai yang ada dalam surga yang dihadiahkan dan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Kami berikan kepadamu sungai Al-Kautsar. Nah, dari sungai Al-Kautsar ini ada dua saluran mizaban yang terbuat dari emas dan perak yang terhubung ke telaga yang ada di padang mahsyar. Maka dua saluran ini akan memberikan pada telaga ini air yang menjadi kebutuhan telaga, dan airnya Nabi sampaikan dalam hadis lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi daripada wangi kasturi. Dan di telaga tersebut terdapat wadah, terdapat alat-alat minum, boleh jadi kita katakan gayung atau semacam itu, yang Nabi katakan kan nujumis sama seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit dalam hal apanya? Filamaan, dalam bercahayanya, indahnya, dan banyaknya jumlahnya. Maka tidak perlu khawatir orang yang datang ke situ kita tidak dapat gayung untuk minum, karena gayungnya demikian banyak sebanyak bintang di langit. Dan siapa yang minum satu teguk saja dari telaga Nabi, maka dia akan tidak akan merasakan haus ba'daha, setelahnya, abadan selamanya. Allahumma ja'alna mimman yashrabu minhu. Semoga kita termasuk orang yang minum darinya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pengarahan supaya kita bersabar terhadap kezaliman pemerintah dan penguasa, meskipun kita jumpai pemerintah melakukan tindakan atharah, mementingkan diri sendiri, keluarga dan kroni daripada rakyatnya. Dan Nabi sampaikan dalam hadis ini, sabar menghadapi kezaliman penguasa adalah sebab di antara faktor yang akan menyebabkan kita bisa mendatangi telaga Nabi dan minum darinya. Maka dalam dua hadis ini, hadis dari sahabat Usaid bin Hudair dan sebelumnya, keduanya sama-sama punya konten yang sama, yaitu tuntunan Islam menghadapi penguasa yang zalim. Islam tidak mengajarkan untuk melakukan pemberontakan, kudeta dan semacam itu, karena diyakini bahasanya bahaya kezaliman penguasa itu lebih rendah daripada kesusahan akibat dampak dari kudeta dan pemberontakan. Maka dipilihlah madarat yang lebih rendah. Bukan karena kita membiarkan kezaliman dan menganggap kezaliman bukan sebagai satu keburukan, namun karena menimbang keburukan yang didapatkan oleh rakyat secara umum karena penguasa yang zalim itu jauh lebih ringan daripada kondisi negara yang kacau karena pemberontakan dan kudeta yang berkelanjutan dan silih berganti. Karena jika satu penguasa itu naik dengan cara-cara kekerasan, maka satu hal yang tidak menutup kemungkinan dia pun akan digulingkan oleh orang lain dengan jalan yang sama, dan demikian seterusnya silih berganti. Maka dalam dua hadis ini terdapat motivasi untuk bersabar menghadapi tindakan penguasa yang istikhtar, yang mengutamakan dirinya sendiri sehingga melalaikan hak-hak rakyat. Namun satu hal yang wajib untuk kita sadari, satu prinsip yang diajarkan oleh Islam, an-nasa kama yakununa yuwalla alaihim, bahasanya rakyat, bagaimanakah kondisi rakyat, itulah kondisi penguasanya. Dan kita adalah bagian dari rakyat tersebut. Maka jika mereka, dalam hal ini rakyat, adalah orang-orang yang buruk kelakuannya, orang yang suka zalim dengan yang lain, suka memeras orang lain, atau mereka buruk antara hubungan mereka dengan Allah, tidak taat kepada Allah, maka Allah akan yusallit alaihim ulatahum, Allah akan berikan kepada mereka penguasa yang juga yusallit alaihim, menindas mereka sebagaimana mereka menindas dan menzalimi hak-hak Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-129, menurut salah satu dari sejumlah tafsiran untuk ayat ini, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim nuwalli, penguasa atas ba'dan orang zalim yang lain, bima kanu yaksibun, karena perbuatan yang mereka kerjakan. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 129, bahasanya rakyat yang zalim akan Allah berikan kepadanya penguasa yang zalim. Maka jika rakyat itu baik, yassarallahu lahum ulatan salihin, maka Allah akan datangkan untuk mereka penguasa-penguasa yang saleh. Jika sebaliknya, maka juga sebaliknya. Dan disebutkan bahasanya ada salah satu sekelompok orang yang hobi memberontak kepada penguasa, satu aliran sekte dalam Islam yang hobi memberontak terhadap penguasa yang dianggap tidak adil, yaitu Khawarij, datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu dan mengatakan, wahai Ali, kenapa keadaan manusia intaqadu alaika, mereka membatalkan ketaatan kepadamu, walam yang taqidu ala Abi Bakrin wa Umar, satu hal yang tidak terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar. Bahasa bebasnya, wahai Ali, kenapa kondisi di masamu kacau, penuh dengan masalah yang ini tidak dijumpai di masa Abu Bakar dan Umar. Hidupnya ayam tentrem, tidak ada gejolak, tidak ada keributan, kerusuhan di dalam negeri. Ribut sama orang kafir, urusan luar negeri. Namun tidak ada keributan di dalam negeri di masa Abu Bakar dan Umar. Maka Ali mengatakan, karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar adalah aku dan orang-orang semisalku, yaitu orang-orang yang baik. Maka rakyat di masa Abu Bakar dan Umar sekelas dengan diriku, itu orang-orang baik-baik. Wa amma ana fakana rijali anta wa amsaluka, sedangkan rakyatku adalah orang-orang brengsek seperti dirimu dan orang-orang ya seperti kamu dan orang-orang yang semisal denganmu. Artinya adalah orang yang tidak ada kebaikan badannya. Maka inilah yang jadi sebab tasalutin nas wa tafarruqihim, telah menjadi sebab kenapa sombongnya manusia dan mereka bercerai-berai, tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan memberontak badannya, sampai pada akhirnya mereka-mereka orang ini pun yang membunuh Ali radhiallahu anhu. Demikian juga disebutkan ada seorang raja atau penguasa dari Bani Umayyah mendengar komentar banyak orang tentang dirinya, komentar-komentar negatif tentang dirinya. Maka dia kumpulkan para tokoh masyarakat, wujaha dan para tokoh, dan dia bicara pada mereka. Kalau tidak salah, penguasa ini adalah Abdul Malik bin Marwan. Sang penguasa berkata, mereka-mereka, wahai sekalian manusia, apakah kalian ingin supaya kami para penguasa kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar? Tentu mereka serempak menjawab, kami ingin seperti itu. Qal, maka beliau mengatakan, jika kalian ingin seperti itu, maka jadilah, hendaklah kalian menjadi rakyat untuk kami sebagaimana rakyat hanya Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian ingin penguasanya seperti Abu Bakar dan Umar, maka hendaklah kalian jadi rakyat sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Hakim, Maha Bijaksana. Maka Allah akan mengangkat pemimpin manusia, pemimpin satu masyarakat sesuai dengan amal masyarakat. Maka jika mereka berbuat buruk kepada hak-hak Allah, maka Allah akan kirimkan penguasa yang bersikap buruk terhadap hak-hak mereka. Jika mereka berbuat baik terhadap hak-hak Allah, maka Allah akan berikan penguasa yang berbuat baik kepada mereka. Maka di satu sisi Islam memiliki kaidah, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan rakyat itulah keadaan penguasa. Namun tidaklah diingkari dan dibungkiri kaidah kebalikannya. Walakin ma'adzalika, meskipun demikian, tidaklah diragukan bahasanya baiknya penguasa huwal asal, itulah idealnya. Karena jika penguasa itu baik, maka ini akan berdampak kepada rakyat, baiknya rakyatnya. Karena penguasa punya kekuasaan, yang dengan kekuasaannya dia mampu untuk meluruskan orang-orang yang bengkok dan menghukum orang-orang yang zalim dan zalim. Wallahul muwafiq. Maka ada dua kaidah, yang keduanya tidaklah bertentangan dan jangan dianggap bertentangan. Kaidah dari ayat Al-An'am 129, demikian juga dua kisah yang tadi kita baca, yang disimpulkan dalam kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan rakyat demikianlah keadaan penguasa. Namun tidaklah diingkari kaidah yang kedua adalah idza saluhat ar-ra'i saluhat ra'iyyah, jika penguasanya itu baik, maka ini punya pengaruh untuk perbaikan kepada rakyat. Meskipun kalau penguasanya baik dan rakyatnya tidak siap untuk diajak baik, juga realitanya sulit untuk terjadi perubahan yang diharapkan. Sebagaimana Najasyi yang muslim, rakyatnya tidak siap untuk diajak, rakyatnya yang beragama Nasrani tidak siap diajak kepada Islam. Maka tidak banyak, Najasyi sang raja Ethiopia ini tidak bisa banyak melakukan perubahan. Maka dua kaidah ini tidaklah bertentangan. Bagaimana keadaan rakyat, itu keadaan penguasa. Di sisi yang lain, baiknya penguasa punya pengaruh untuk baiknya rakyat. Kemudian hadis berikutnya, yang merupakan hadis terakhir di bab sabar di Riyadhus Shalihin, adalah hadis dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu peperangan yang beliau, salah satu makna yaum yang zamannya ayam adalah perang, yang di peperangan tersebut beliau berjumpa dengan musuh, maka beliau menunggu waktu sampai matahari geser ke barat. Kemudian Nabi pun berdiri di tengah-tengah pasukannya, para sahabatnya, dan mengatakan, wahai sekalian manusia, janganlah kalian berangan-angan untuk berjumpa musuh. Yang lebih baik adalah mintalah kepada Allah terbebas dari gangguan musuh. Namun jika kalian berjumpa dengan musuh, sabarlah. Nah, ini yang jadi dalil. Bersabar dalam peperangan, bersabar dalam jihad menghadapi musuh. Wa'lamu anal jannata tahta dhilali suyub, dan jika perang telah berkecamuk, maka sadari dan yakini bahwasanya surga ada di bawah kilatan pedang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kemenangan pasukan kaum muslimin, Allahumma munzilal kitab wa mujriya sahab wa hazimal ahzab. Ya Allah, wahai zat yang menurunkan Al-Quran, yang mengatur perjalanan mendung, dan yang mengalahkan pasukan Ahzab, pasukan sekutu suku-suku Arab di tahun 5 Hijriah, ahzimhum, kalah-kalah mereka, wangsurna alaihim, berilah kami pertolongan untuk menghadapi mereka. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka peperangan yang dikisahkan di hadis ini oleh Abdullah ibn Abi Aufa nampaknya adalah peperangan yang terjadi setelah perang Ahzab. Mungkin ini peperangan setelah tahun 5 Hijriah. Oleh karena itu salah satu kalimat doanya wahazimal ahzab, ya Allah, zat yang mengalahkan pasukan Ahzab sendirian tanpa bantuan siapapun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, diberi judul bab oleh Bukhari di sahihnya, bab bahasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak berperang di awal siang maka beliau tunda perang sampai akhir siang. Maka menjadi kebiasaan Nabi itu kalau enggak perang pagi hari sekalian maka nanti ba'da zuhur sekalian. Ini kebiasaan Nabi dalam perang. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab larangan berangan-angan dan berharap berjumpa dengan musuh dan perintah untuk bersabar ketika telah berjumpa dengan musuh. Maka penulis An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dengan menukil hadis dari sahabat Abdullah ibn Abi Aufa radhiallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu peperangan beliau menunggu beberapa waktu sampai matahari geser ke barat. Tujuan Nabi menunggu matahari geser ke barat adalah min ajli an tuqbil al-burudah, dengan tujuan datangnya cuaca yang dingin dan banyaknya naungan sehingga orang semangat untuk berperang. Maka Nabi tunggu sampai matahari geser ke barat, lalu Nabi berdiri di tengah-tengah pasukan beliau menyampaikan ceramah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubun nasa khutbatan daimatan, maka khutbah Nabi atau ceramah Nabi itu ada dua macam. Ada ceramah yang rutin, khutbatan daimatan thabitatan, ada ceramah-ceramah yang rutin yang Nabi sampaikan secara periodik. Contohnya adalah khutbah atau ceramah pada hari Jumat sebagai bagian dari ibadah Jumat. Kemudian ada khutoban aridotan, ada ceramah-ceramah yang situasional yang disampaikan karena situasi tertentu dan kondisi dan keperluan tertentu. Ini Nabi sampaikan idza da'atil hajatu ilaiha, jika ada kebutuhan untuk adanya ceramah. Maka tentu ceramah Nabi ketika mau perang ini adalah ceramah jenis yang kedua. Bukannya ada ibadah khusus ceramah sebelum perang. Namun ini adalah ceramah jenis yang kedua. Nabi memberikan ceramah ketika belum perang ini dalam rangka mau memberikan penjelasan seputar adab perang. Maka Nabi pun berdiri menyampaikan khutbah alaihi salatu wassalam. Dan khutbah jenis yang kedua yang situasional itu sangat banyak sekali. Maka diantaranya adalah khutbah Nabi ini. Maka yang Nabi katakan fi jumlatil maqal, diantara yang Nabi katakan dalam khutbah ini, janganlah kalian berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh. Maka tidak sepatutnya seorang itu berangan-angan untuk bersumpah dengan musuh dengan mengatakan ya Allah jumpakanlah aku dengan musuhku. Namun yang benar mintalah kepada Allah selamat, tidak ada masalah, tidak ketemu musuh. Dengan mengucapkan Allah ma'afina, ya Allah selamatkanlah kami dari masalah. Namun jika kalian berjumpa dengan musuh, ada cobaan berupa berjumpa dengan musuh, maka bersabarlah. Nah, inilah yang jadi dalil kenapa hadis ini diletakkan di bab sabar. maka bersabarlah untuk berperang dengan musuh dan mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala, dan berperanglah dengan tujuan dan niat agar agama Allah lah yang mulia. Dan ketika perang, maka yakinilah, sadarilah bahwasanya surga ada di bawah kilatan pedang. Nas'allaha min fadlihi, semoga kita mendapatkan karunia Allah. Maka surga ada di bawah kilatan pedang, itulah hal yang mendorong seorang mujahid, seorang pejuang untuk berjuang di jalan Allah. Maka jika seorang itu berjihad di jalan Allah lalu terbunuh, maka dia akan jadi penghuni surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah amwatan, mereka adalah orang-orang yang mati, bahkan mereka adalah orang yang hidup. Namun hidup mereka bukanlah hidup seperti di dunia, namun kehidupan yang khusus, yaitu kehidupan di sisi Rabb mereka. Dan ketika mereka itu hidup, bukan berarti mereka itu adalah orang yang layak untuk kita mintai ini dan itu. Karena yang layak untuk kita mintai adalah yang bisa memberikan rezeki. Sedangkan mereka para syuhada ini yurzakun, diberi rezeki, dan bukan yarzukun, memberi rezeki. Mereka gembira dengan pahala yang Allah berikan kepada mereka, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka pun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka, yang masih ada di belakang, yang belum terbunuh sebagai syahid. Mereka memberikan kabar gembira, ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat Allah dan karunia Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sungguh Allah tidak akan membuang-buang dan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Maka orang yang gugur sebagai syahid, jika dia terbunuh di jalan Allah, maka dia tidaklah merasakan tusukan tombak dan sabetan pedang. Semuanya itu seakan-akan tidak ada, ya, tidak ada nilainya, tidak ada pengaruhnya. Nah, mereka tidaklah merasa kecuali rohnya telah keluar dari dunia menuju nikmat yang kekal selamanya. Nas'aluka Allahumma min fadlika, ya Allah, kita memohon karuniamu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda saat perang, sadari bahasanya surga di bawah kilatan pedang. Dan di antara para sahabat radhiyallahu anhum, ya, misal ada Anas bin Nadhr, ketika perang itu sudah mencium bau harum dari medan perang. Ya, maka Anas bin Nadhr saat perang di medan perang Uhud mengatakan, inilah ajitu rihal jannati tuna Uhudin. Sungguh aku mencium bau indah sekali, bau wangi sekali. Ya, aku yakini itu adalah bau surga, bau dari pintu surga yang terbuka tuna Uhudin di sana di lembah Uhud. Maka sebagian sahabat saat perang atau sebelum perang, sebelum masuk medan perang, mereka mencium bau sangat wangi yang dan mereka rasa dan mereka yakini adalah itu adalah wanginya surga. Dan Nabi tidak mengingkari perkataan mereka. Nabi tidak menyalahkan kesimpulan mereka kalau bau wangi tersebut adalah bau wangi surga. Maka ini menunjukkan sunnah takririyah, persetujuan dari Nabi SAW menunjukkan benarnya hal tersebut. Maka dimungkinkan orang yang berada dalam medan jihad itu dia akan merasakan mencium bau wangi yang sangat wangi, yang itu adalah bau surga. Perhatikanlah bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala membuka penciumannya sehingga dia bisa mencium bau surga, dan ini adalah hakikatan bau wangi yang hakiki. Tuna Uhudin di bawah gunung Uhud, yaitu di lembah Uhud. Maka beliau pun Anas bin Nadhr kemudian berperang sampai terbunuh radallahu anhu. Fawujida, maka dijumpailah pada tubuh beliau, dijumpai ternyata terdapat 80 sekian luka. Ada yang min seifin, sabetan pedang, ada romhin, ada tusukan tombak, wasahmin, dan ada tancapan anak panah. Di satu tubuh itu ada 80 sekian. Sekian di sini antara angka 3 sampai 9. Bisa 83, 84 sampai 89 luka di tubuh sahabat Anas bin Nadhr dan yang lainnya. Maka beliau terbunuh sebagai syahid radhiyallahu anhu, sampai fisik beliau tidak berbentuk karena demikian banyaknya luka di badan beliau. Dan tidak ada yang mengenali kalau itu adalah Anas bin Nadhr kecuali ukhtuhu, saudari kandungnya, gara-gara melihat satu dirinya, satu jarinya yang masih utuh. Boleh jadi jempolnya, ini jempol kakak saya. Ini model jempol khas kakak saya, tidak ada yang lain. Mungkin jempol atau yang lain, yang jelas cuma yang dikenali wajah rusak. Wajah rusak, badan, dada, kaki dan seterusnya. Karena demikian bang, tusukan tombak, boleh jadi panah di mana-mana. Maka sehingga tidaklah dikenali kecuali gara-gara ada satu jarinya yang masih utuh. Cuma satu jarinya saja yang utuh, yang lain sudah rusak semua. Bisa dibayangkan. Cuma ada tinggal satu jarinya saja yang utuh, dan itu bisa dikenali oleh kemudian ukhtuhu, saudari kandungnya, ada yang mengenali, oh ini jari khas kakak saya, tidak mungkin orang lain, ini hanya kakak saya yang punya. Ya, jari semacam ini. Maka beliau terbunuh sebagai syahid radhiyallahu anhu. Dan oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya surga di bawah kilatan pedang. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah zat yang menurunkan Al-Quran, mengatur mendung dan awan, yang menghasukan pasukan Ahzab, hancurkanlah, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami untuk bisa mengalahkan mereka. Ini adalah doa yang sepatutnya seorang mujahid berdoa dengan doa ini saat berjumpa musuh. Maka doa yang Nabi tuntunkan, Nabi ajarkan ketika berjumpa dengan musuh. Maka dalam doa ini terdapat tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan. Maka Nabi SAW bertawassul dengan ayatul syariah dan ayatul kauniyah. Nabi bertawassul dengan perbuatan Allah menurunkan Al-Quran, yaitu menurunkan kitab yaitu Al-Quran, atau Alkitab di sini bisa kita maknai lebih luas, yang menurunkan semua kitab suci. Ya, kalau mau kita maknai Alkitab di semua kitab, maka alnya namanya al-jinsiyah. Al-jinsiyah dalam artian listirokil jinsi, semua kitab. Dan jika kitabnya itu kita maknai dengan kitab tertentu yaitu Al-Quran, maka ini disebut al-ahdiyah. Maka bisa dimaknai Al-Quran di, Al-Kitab di Al-Quran atau semua kitab suci yang Allah turunkan. Sehingga maknanya wahidat yang menurunkan berbagai kitab suci kepada Muhammad dan para nabi yang lain. Kemudian Nabi menyebut wahidat yang mengatur awan. Maka ini adalah ayat kauniyah. Maka mendung dan awan adalah makhluk yang Allah atur dalam posisi di antara langit dan bumi, dan tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah Azza wa Jal. Maka seandainya semua manusia berkumpul seluruhnya dengan membawa semua alat mu'addatiha dan semua alat, semua perlengkapan untuk mengatur mendung atau untuk tasrif wajahahu, memalingkan arah mendung. Ya, mendung ini berjalan ke selatan, mau kemudian dibelokkan menjadi ke utara, mastata'at ila dzalika sabila. Maka jika Allah berkehendak ini jalannya ke selatan, pasti akan jalan ke selatan. Manusia meskipun kumpul semua tidak akan bisa melakukannya. Karena mendung itu diatur oleh Allah, zat yang jika menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun, yaitu jadilah. Kemudian Nabi juga menyebut wahai zat yang menghancurkan pasukan Ahzab. Karena hanya Allah lah, Allah Azza wa Jal sendirianlah yang menghancurkan pasukan Ahzab di tahun 5 Hijriah, di mana Madinah dikepung oleh 10 ribu tentara lengkap dari semua suku-suku Arab, di Blugade dan di sehingga semua sehingga kaum muslimin itu terkepung, tidak bisa bertahan hidup kecuali dengan apa yang ada di Madinah. Maka diantaranya adalah Allah lah yang menghancurkan Ahzab dalam perang Ahzab, yang dalam peperangan ini terkumpul lebih dari 10 ribu muqatil, tentara. Ini semua mengepung kota Madinah untuk memerangi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Akan tapi Allah menghancurkan mereka. Waratallahu alladhina kafaru, maka Allah pulangkan orang-orang kafir dalam keadaan marah. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan yang mereka harapkan sedikit pun. Gimana cara Allah mengalahkan pasukan Ahzab? Allah kirimkan badannya pada mereka angin yang kencang plus dingin. Wa junudan, dan Allah kirimkan tentara, yaitu para malaikat yang mengguncangkan mereka dan membalik periuk-periuk mereka, tungku-tungku mereka, dan merobohkan kemah-kemah mereka. Sehingga lam yastakir lahum qararun, maka mereka pun tidak bisa qarar bertahan di tempat itu. Karena angin yang demikian kencang, dingin, bertiup dari arah timur, hatta mabakau, sehingga mereka tidak bisa bertahan di tempat mereka mengepung Nabi. Akhirnya mereka semua bubar. Maka mereka ini kacau balau pulang ke kandangnya masing-masing, bukan karena perang, semata-mata dikalahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kirimkan angin plus malaikat yang mengubrak-abrik semua perkemahan mereka. Semua kemah itu pada copot, semua perapian, semua tungku itu pada terbalik semua. Kencang, dingin, tentu tidak bisa, hujan, tentu orang tidak bisa bertahan. Mau bertahan gimana kondisinya? Malam, kencang, dingin, tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat hangat. Maka tidak ada pilihan kecuali harus pulang. Maka sebagaimana Allah firmankan, waratal ladzina kafaru bighaydihim, Allah pulangkan orang-orang kafir dalam kondisi marah tanpa mendapatkan sedikit pun apa yang diharapkan. Wa kafallahul mu'minina al-qital, Allah yang mencukupi sehingga orang-orang yang beriman tidak perlu perang, karena Allah sendiri yang mengalahkan mereka. Maka Allah sendirilah yang mengalahkan pasukan Ahzab, maka bukanlah kekuatan manusia yang mengalahkan mereka. Bal al-quwasa babun qatanfa wa qad la tanfa, dan yang namanya kekuatan itu adalah sekedar sebab, terkadang manfaat dan terkadang tidak manfaat. Meskipun kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang dibolehkan, namun yang mengalahkan yang hakiki adalah Allah Azza wa Jal. Demikian gambaran umum tentang isi hadis ini. Adapun pelajaran yang bisa kita petik, insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.